Kavi menghadirkan biang penasaran kita Kavi Kurnia dan juga ditemani Mas Moko dan juga ada Mas Arief dari Astra International Daihatsu dengan program dahsyat Daihatsu sebar hadiah terbesar. Success is in your habit. Setelah tiga hal kesuksesan tadi Bang, mesti orang tuh mesti sadar, mesti niat, mesti usaha juga. Bahkan kalau tadi ilmu teori acaknya adalah orang yang kemungkinan sukses adalah orang yang hidupnya gak teratur. Apalagi Bang untuk menciptakan kesuksesan dengan habit-habit itu tadi? Jadi kan gini, seringkali orang tuh berusaha untuk menjadikan dirinya sukses adalah dia ngopi orang lain gitu loh. Dia lihat, dia baca buku orang lain, dia inspire sama orang lain gitu. Padahal setiap orang punya sukses yang sangat berbeda, gaya yang sangat berbeda. Jadi, dan Anda harus juga mengerti, mereka punya habit yang berbeda, Anda juga punya habit yang berbeda. Habit dia sama habit kita sangat berbeda. Itulah sebabnya sangat sukar untuk menjiplak, meniru secara sistematik sukses orang lain. Nah, meskipun bisa agak mirip-mirip gitu kali ya. Iya. Jadi itulah sebabnya sukses itu kagak bisa diajarin. Jadi percuma Anda baca buku orang sukses, Anda pergi ke seminar orang sukses, karena itu bohong. Oh gitu toh. Kita ke penonton dulu deh kalau gitu ya. Semoga ini enggak bohong. Pak Agus, selamat sore. Selamat sore. Ya, silakan. Bang Kavi. Ya. Apa namanya? Namanya siapa, Pak? Mau nanya nih Bang Kavi. Namanya Bang Kavi kan. Gini, itu kan kita malu kebiasaan ya. Topik minggu lalu kalau nggak salah kita punya program pikiran itu kan zona nyaman, seperti ya. Nah, intinya kita kalau mau sukses ya artinya dalam tanda kutip ya pengertian sukses itu ngerubah kan ya. Zona nyaman kita, kita keluar membangun habit baru. Nah, mungkin cara tercepat dengan melihat role model seperti itu. Dengan begitu melatih kebiasaan-kebiasaan sukses sehingga akan bekerja secara otomatis kebiasaan sukses dan membawa kita ke suksesan yang lebih dekat seperti itu ya. Jadi kita terbawa jadi ke program yang dahsyat gitu, seperti promo yang hari ini seperti gitu ya kira-kira Bang Kavi. Thank you ya. Iya, terima kasih ya Pak Agus. Aduh, ini nyambung-nyambungin banget ya. Oke loh. Silakan Bang. Dan telepon itu pasti orang daerah. Berarti kena deh. Gimana Bang tanggapannya? Ya jadi kan tadi saya makanya saya bilang bahwa sebenarnya yang harus dilakukan oleh tiap orang adalah reinventing your life gitu loh. Anda harus reinventing your life dan Anda harus bisa menciptakan sukses dengan gaya Anda sendiri gitu loh. Karena habit Anda berbeda gitu loh. Jadi kalau Anda mau nyontek secara sistematik gitu loh suksesnya orang lain gitu loh, itu akan sangat susah gitu loh. Sehingga hampir tidak mungkin. Jadi akibatnya gitu loh ya, mengapa buku-buku sukses itu pada sukses pada laku gitu loh, karena orang penasaran ingin tahu suksesnya gitu loh, dan di mereka berusaha untuk mengikuti apa yang ada di buku itu kagak kejadian. Akhirnya terpaksa beli buku yang lain dong, karena buku yang pertama kagak sukses. Mendingan buku beli buku yang penasaran. Gitu ya. Oke, ini juga ada pertanyaan nih Bang dari kita kemana nih sebentar, dari Nur Rahman di Serpong. Sukses tanpa fasilitas itu yang asik, tanggapannya Bang? Iya, loh, banyak orang sukses memang itu kan, banyak orang sukses itu justru karena terpaksa hidupnya. Banyak orang sukses itu karena kepepet. Jadi entrepreneur itu kebanyakan pada lahir itu kebanyakan karena mereka nggak bisa mendapat pekerjaan. Ya kan, itulah sebabnya mengapa gitu loh. Kalau Anda kita lihat gitu loh, para entrepreneur yang melakukan bisnis sendiri-sendiri itu kebanyakan adalah kalau kita baca ininya CV-nya gitu loh. Itu kebanyakan adalah orang-orang yang satu kemungkinan resah kerja cuma beberapa tahun terus kemudian keluar menjadi entrepreneur. Tapi yang kedua, yang paling banyak yang kita temui adalah orang yang memang kagak keterima jadi dapat pekerjaan. Terpaksa lah jadi entrepreneur. Iya, terpaksa jadi dong. Nah, kalau orang Betawi bilang ada jiwa selon gitu. Huh? Pas-pasan jadi pokoknya udah mati-matian lah namanya jiwa selon gitu loh. Nah, kalau dia orang masih bisa mendapat kerjaan gitu ya. Dia diberhenti di satu tempat, dia masih mencoba bekerja tempat lain. Tapi kalau orang yang udah kagak bisa diterima bekerja, ya mau ngapain lagi? Kecuali dagang. Dagang. Itu dia. Kalau dagang ya dimati-matian dong di situ. Oke. Bang, ini ada yang menantang dirimu. Kan tadi katanya orang sukses tuh hidupnya enggak teratur kan? Kalau ke kantor ya kan pakai ojek, tukang ojeknya sama. Makan siang di kantin yang sama, ini juga nanya. Berarti orang yang sukses tuh pulangnya ke rumah yang beda-beda ya, Bang? Wah, memang benar. Memang benar. Maksud lo? Rumahnya beda-beda. Karena saking suksesnya rumahnya banyak. Tapi asal jangan rumahnya beda-beda, istrinya juga beda. Itu yang bahaya. Waduh, parah ini nanti ya. Oke, terima kasih loh by the way SMS Anda ya. Silakan di 0816 924 924. Dan untuk telepon kita sudah tutup ya. Kami akan kembali setelah jeda berikut.